hanya untuk mendukungmu PSM. Doa tiada henti, apapun kan ku beri, hanya untuk mendukungmu PSM. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Gunung tinggi ku daki, lautan ku seberangi, hanya untuk mendukungmu PSM. Rasakan semua semangat sepak bola. Mari kita bersatu untuk dukung PSM. Satu Makassar, semua mendoakanmu. Jangan kau gentar, hancurkan kilauanmu. Semangat ramang mengalir di darahmu. Jangan kau kalah, paenteng di sirinu. Hey wako PSM, hey wako PSM, hey wako PSM, hey wako PSM. Lihat itu bola buat kami semua datang untuk lihat kau bikin. Habisi lawanmu, buatlah banyak-banyak. Kami di sini tak sabar untuk teriak. Walaupun kalah jangan kau patah semangat. Sepak bola menang kalah itu biasa. Kami di sini kan terus beri semangat. Apapun terjadi ku tetap pendukungmu. Merah darahku semerah seragammu. Jangan kau takut, kami di belakangmu. Gengsi Makassar mengalir di darahmu. Jangan kau gentar, paenteng sirinu. Hey wako PSM, hey wako PSM, hey wako PSM, hey wako PSM. Semangat di PSM. Mari kita semua mendoakan PSM. Rasakan semua semangat sepak bola. Mari kita bersatu untuk dukung PSM. Satu Makassar, semua mendoakanmu. Jangan kau gentar, hancurkan kilauanmu. Semangat ramang mengalir di darahmu. Jangan kau kalah, paenteng di sirinu. Hey wako PSM, hey wako PSM, hey.